Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wahtada bihadihi wa da'a bida'awatihi ila yawmiddin wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan rata dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita masih diberikan anugerah berupa hembusan nafas sehingga sampai malam hari ini kita masih hidup, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih muslim, sehingga pada malam hari ini kita mudah badan ini, fisik ini, raga ini dibawa untuk beribadah, menghamba, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebelum yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa tema kita, bahasan kita pada malam hari ini adalah insya Allah ta'ala akan berkenaan dengan masalah syukur. Ya. Mudah-mudahan betapapun saudara-saudara kita di belahan sana adalah sedang terkena musibah yang bagi mereka adalah harus sabar, tentu kita harus ingat bahwa kita di belahan sini yang Allah masih jauhkan kita daripada bala, bencana dan azab ataupun musibah. Kita harus ingat dan kita harus selalu sadar bahwa ada satu syariat yang lain, yaitu yang disebut dengan as-sabr. Disebutkan oleh para ulama bahwa din ini dibangun di atas dua. Yang pertama adalah as-syukur, disebutnya adalah nisful iman, setengah daripada iman. Dan yang kedua adalah as-sabr. As-sabr itu pun adalah nisful iman. Jadi kalau kita ringkas, kita rangkum bahwa iman itu adalah terdiri dari dua pilar. Pertama adalah syukur dan yang kedua adalah as-sabr. Dan itu adalah telah jelas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan tentang karakter seorang muslim, seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kulluhu khairun, in asabathu sarra'u syakar, fadhalika khairun lahu, wa in asabathu darra' sabar, fadhalika khairun lahu. Kata Rasul, sungguh aku kagum terhadap perkara, terhadap urusan, terhadap kehidupan, dan tentu karakter dan sikap yang dimiliki oleh seorang mukmin, kata beliau. Kenapa? Karena semua dan segala urusannya adalah tidak ada yang jelek. Bahkan kata Rasul, semuanya baik. Kulluhu khair. Semuanya baik. Ini harus kita sadari. Ya, karena dari manapun Anda berada, semua perkara mukmin itu baik. Kapan dinyatakan baik? Jika melakukan dua perkara. Kata Rasul, in asabathu sarra, jika orang itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan terjauhnya dia daripada bala dan bencana, maka dia adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa in asabathu darra, jika dia ditimpa suatu madarat, suatu kerugian, suatu bencana, bala dan seterusnya, maka dia pun bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, jika seorang mukmin itu ketika dihadapkan pada satu atau dua perkara ini, kemudian dia mampu menempatkan posisinya yang benar, yaitu bersyukur ketika mendapatkan anugerah dan bersabar ketika ditimpa musibah, maka orang itu adalah tidak ada jeleknya, semuanya baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita tergolong orang yang segala urusan kita adalah baik karena seluruhnya disikapi oleh iman. Dan itu adalah yang harus selalu kita manage diri kita agar kita berada selalu di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kali ini menyampaikan pada kita di dalam kitab beliau bernama Bahjatu Qulubil Abrar, hadis yang ke-19, giliran kita mengkaji hadis ini yang ke-19, Kata beliau bahwa hadis ke-19 ini adalah berisi tentang anjuran untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk tidak menghina, mengecilkan, menyepelekan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah judul yang sangat menarik, judul yang hendaknya setiap kita berenung dan kemudian mentadaburi hakikat dan sesungguhnya apakah kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau justru adalah syukur tidak, sabar juga tidak. Nah, ini adalah tentu tidak boleh kita terjadi demikian. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis yang dibawakan oleh beliau adalah hadis sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di dalam sahihnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan banyak lagi para ahli hadis yang meninjau, memandang bahwa hadis ini sangat urgen untuk disampaikan ke tengah-tengah kita pada malam hari ini, antara lain adalah tentang hadis ini. Hadis ini berasal daripada salah seorang sahabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Subhanallah, kalimatnya pendek, ringkas, padat, tetapi berisi manhaj, berisi pedoman hidup bagi kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya yang harus disikapi dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini berisi tentang dua perkara. Pertama adalah perintah dan yang kedua adalah larangan. Di dalam usul fikih, kalau kita menemui dua perkara ini, yang pertama adalah perintah dan kemudian yang kedua adalah larangan. Perintah dan larangan itu terdapat dalam satu siap, satu konteks nas, apakah ayat ataukah hadis, maka para ulama nyatakan bahwa perintah itu isinya wajib dan larangan itu isinya adalah haram. Oleh karena itu, fahami bahwa bersyukur hukumnya wajib dan kufur terhadap nikmat adalah hukumnya haram, dilarang keras. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kata Rasulullah SAW, unzuru, lihatlah, lihat, nazar. Nazar itu adalah dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. An-nazar bil-ain, yaitu memandang dengan mata. An-nazar bil-ilmi, melihat dengan ilmu. Kalau melihat dengan mata, itu yang kita lihat dengan dua mata kita, yaitu melihat warna, melihat kejadian, dan seterusnya. Tetapi kalau melihat dengan ilmu, maka itu adalah berpikir, tadabbur, berenung, dan berusaha untuk memahami suatu peristiwa. Nah, dua-duanya adalah dinyatakan oleh Rasul, unzuru. Dan kalimat unzuru ini adalah perintah untuk banyak, ya, menunjukkan pada kita sekalian, wahai kalian sekalian umat Muhammad Rasulullah SAW, tanpa kecuali, karena dalam hadis ini tidak ada kekecualian, lihatlah oleh kalian, pandanglah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian. Apa itu? Ila man huwa asfala minkum, terhadap orang, man orang, huwa, di mana orang itu, dia itu, asfal. Asfala minkum, minkum itu dari kalian. Asfal itu kebalikannya adalah a'la. A'la itu adalah tinggi, asfal itu adalah paling bawah. Asfala safilin. Fiddarkil asfali minan nar, artinya adalah paling bawah, tidak ada lagi yang paling bawah kecuali dia, asfal. Dan itu adalah kebalikannya adalah seperti dalam Al-Quran ada a'la, ada akram. Nah, asfal adalah superlatif ataupun merupakan suatu makna yang dia adalah ter, dia adalah tidak ada lagi setelah itu. Asfal adalah bawah, berarti paling bawah atau paling rendah, itu standar minimalnya lebih bawah. Apakah diartikan dengan lebih bawah ataukah paling bawah? Sebenarnya dia adalah maknanya dan hakikatnya sama. Kalau misalnya lebih bawah berarti lebih dekat dengan orang tersebut. Kalau paling bawah berarti adalah terjauh barangkali dari dia. Nah, ini adalah hal yang harus kita fahami. Kenapa kata Rasul, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Perhatikan, lihatlah orang yang lebih bawah, lebih rendah daripada kalian. Apa saja dalam berbagai apapun. Mungkin dalam ciptaan, mungkin dalam IQ, pemikiran, akal, mungkin dalam harta, mungkin dalam status, ya mungkin dalam anak, mungkin dalam perkara apa saja, dalam perkara duniawi ini adalah kata Rasul, jangan lupa, hendaknya kita perhatikan orang yang berada lebih bawah daripada kita. Lalu ada satu larangan, setelah Rasul memerintahkan, Rasul melarang. Larangannya adalah kata Rasul, wala tanzuru. Tadi memerintahkan, sekarang melarang. Jangan kalian lihat ila pada man orang huwa, orang tersebut, dia itu fauqakum. Fauq artinya adalah di atas. Dalam bahasa Arab, kalimat di atas itu ada dua kualitas. Ada namanya ala, ada namanya fauq. Kalau ala itu di atas tetapi lebih dekat dengan benda yang berada di bawahnya. Tapi kalau fauq itu adalah tidak terbatas. Di atas apa saja. Nah, ketika dikatakan di atas, maka apapun yang kita bisa miliki, mungkin saja ada orang yang lebih memiliki dari kita. Nah, itu adalah makna yang sangat mendalam sesungguhnya dalam hadis ini. Jadi, kata Rasulullah SAW, jangan kalian melihat pada orang yang berada lebih tinggi dari kalian, di atas kalian. Nah, ini adalah kembali diulang-ulang, kita harus melihat ke bawah, tetapi kita dilarang melihat ke atas. Mungkin kata orang, ada orang yang mengatakan nanti kelipan, gitu. Tapi bukan hanya sekedar itu. Itu adalah mungkin di tempat yang banyak debu atau banyak benda yang berjatuhan, tetapi banyak tempat-tempat yang tidak memunculkan itu, dan karena itu perkataan itu, paham itu adalah tidak benar atau relatif. Nah, oleh karena itu ada hikmah. Apa hikmahnya yang terdapat dalam perintah dan larangan ini? Kata Rasulullah SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu adalah lebih patut untuk kalian la, tidak tazdaru. Tazdaru dalam bahasa para ulama maknanya adalah tahqiru, yaitu menghina ni'matallahi alaikum, mengecilkan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan Ustaz, kita tahan dulu penjelasannya rekan, kita jeda dulu. Setelah ini Anda bisa kembali mendengarkan apa saja kira-kira hikmah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rofi'i sebagai pimpinan pesantren Al-Itisam Karawang. Kita masih membahas seputar hadis ke-19 tentang anjuran bersyukur. Anda masih bisa kembali menyampaikan pertanyaan seperti biasa, nanti bisa diteruskan via telepon di 8816363 atau juga bisa via SMS di 0815111107. Radio Data. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angin itu bagian dari rahmat Allah. Kadangkala angin membawa rahmat, di lain kesempatan mendatangkan bencana. Jika kalian melihat angin, maka jangan mencelanya. Mintalah kepada Allah kebaikan angin itu, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Demikianlah Abu Dawud meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Mencari kesalahan orang lain itu mudah. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain juga tidak kalah mudahnya. Itulah tabiat manusia yang suka menyalahkan dan enggan untuk mencari kesalahan pada diri sendiri. Alam pun kadangkala tidak terlepas dari proses pelimpahan kesalahan. Hewan, angin, hujan, atau apa saja sering menjadi limpahan kekesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar tidak terjebak dalam kesalahan yang tidak perlu. Seperti mengeluhkan terjadinya suatu cuaca karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Jelasnya, Perubahan cuaca apapun bila dirasa tidak menguntungkan, mudah membuat hati dan lisan kita mengeluh. Padahal, tidak demikian cara menyikapinya. Angin itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang berhembus kencang, tapi di lain waktu lembut dan membahagiakan. Namun, dalam kondisi seperti apapun, kita tidak diperkenankan untuk mencela dan melimpahkan kekesalan kita kepada angin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sarana ibadah seperti masjid laksana lumbung padi, sedangkan madrasah dan pondok pesantren sebagai sawahnya, tempat di mana padi dengan kualitas unggul ditanam agar lumbung padi tidak kosong. Dalam memakmurkan masjid, diperlukan orang-orang yang memiliki keimanan yang ditumbuh suburkan dengan ketakwaan. Untuk menggapainya, diperlukan pengajaran, pendidikan, pelatihan agama yang simultan dan berkelanjutan. Ustadz Lili Ghozali, selaku pengasuh dan panitia pembangunan madrasah dan pondok pesantren El Ghozali yang berlokasi di RT 2 RW 8 Bantar Gebang, Kota Bekasi, mengajak Anda untuk bergabung dalam donasi pembangunan pondok pesantren El Ghozali melalui infak dan wakaf tunai dengan nomor rekening Bank Syariah Mandiri 005-022-1842 005-022-1842. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi 0813-1093-8492, 0813-1093-8492. Tang Ginteng, adek ngompol. Ayo, ayo, ngompol yang banyak. Jangan malu-malu sama ibu, dek. Loleh, hari ini kok gak main bola, toh? Biasanya kan tiap sore main ke lapangan. Mas, motornya udah lama ya ndak diganti olinya. Ndak apa-apa kalau nanti mogok di jalan. Bah, kayaknya udah lama ya ndak berkebun. Ayo toh mbah, aku kangen loh sama baju-baju kotor mbah yang banyak lumpurnya itu. Nyuci baju sekarang tambah ringan dengan Rinso Anti Noda. Nguceknya cuma butuh sekali dan sekarang harganya terjangkau setengah mati. Nyuci terus-terusan gak masalah. Bayangin aja, saset untuk sekali nyuci cuma Rp500, saset untuk dua kali nyuci cuma Rp1.000, dan kemasan untuk pemakaian sebulan cuma Rp12.000. Anak-anak, metode penelitian ini menggunakan percobaan faktorial 2x3. Wow, rumus Giffoyd baru tuh, Pak. Rizky, jadi dengan percobaan faktorial 2x3, rumus 2x3, kulit putih, cerah, alami. Niske. Niske, Pak. Iya, kau, Niske. Rumus apa itu? Coba kau jelaskan. 2x3, rumus Giffoyd baru, Pak. Giffoyd baru dengan ekstrak pepaya atau bengkoang dan vitamin A, B, C, E-nya bikin kulit kita sehat dan cerah alami. Oh, Giffoyd baru. Yes, cukup 2 kali sehari, diamkan 3 menit setiap mandi, lalu bilas, dan hasilnya kulit putih, cerah, alami. Eksper dulu, Moisture White-nya nih melembabkan plus bikin kulit kita putih, tapi nggak kering. Wah, saya suka rumus itu. Hah, kalau rumus 4x4, Niske. Apaan tuh, Pak? Sempat, kan diamkan 3 menit, baru dibilas. New Giffoyd, alami putihnya. Forum Bina Iman bersama Radio Data menggelar Malam Sejuta Doa Peduli Minang hari Sabtu 10 Oktober hingga 11 Oktober di Masjid Islamic Center Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, mulai pukul 20 hingga 6 pagi, menghadirkan kajian malam bersama dengan Ustadz Heri Nurdi, Qiyamulail dan Muhasabah, Ustadz Jamur Hidayat, dan kajian subuh Ustadz Didin Muhyiddin. Bila waktu galang kekuatan untuk bantu sesama, hadirilah Malam Sejuta Doa Peduli Minang Sabtu 10 Oktober jam 20 hingga 6 pagi bertempat di Masjid Islamic Center Kota Bekasi. Acara ini gratis untuk umum. Informasi di 93459355 93459355. Didukung oleh Lastamu, Yayasan Ukhuwa, Bengkel Rohani, Pesantren Entrepreneur, Yanti Fashion dan Muklisa Collection. Bersama Forum Bina Iman, bersatu dalam ukhuwa, tebarkan dakwah dengan cinta. Masih dari Geria Gusalim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Sucikan hati, bersihkan diri. Rekan Dakta, jangan lupa ada di Mind Power Engineering yang adalah sebuah metode yang diterapkan untuk merekayasa dan memberdayakan potensi yang luar biasa yang terdapat pada diri setiap manusia. Jadi, metode ini didasari pada teori NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, yang kemudian dikembangkan secara mendalam, praktis, dan aplikatif. Jadi rekan bisa kembali menemukan potensi yang luar biasa dalam diri Anda dan pastikan rekan mengikuti program motivasi dan pengembangan diri bersama dengan Deep Mind di Radio Dakta 107 FM setiap Kamis 2 pekan sekali. Besok hari Kamis ya, 8 Oktober mulai jam 8 pagi, jangan lupa besok ya, mulai jam 8 pagi Anda bisa mendengarkan acaranya Deep Mind Power Engineering, ada di Jalan Cemara Blok RF 3 nomor 6 Jakarta, atau klik di www.deepmindpower.com. Sekali lagi di www.deepmindpower.com. Baik, rekan, kita masih bersama terus di kajian hadis ke-19 malam hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Rofi'i, pimpinan pesantren Al-Itisom Karawang, rekan Firman Hakim, dan juga saya, Yudi Darmawan. Anda kembali kami undang di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 08151111107. Kita masih membahas seputar anjuran bersyukur dan Ustadz akan kembali menyampaikan materinya. Silakan, Ustadz. Ya, rekan Nata, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya, setelah tadi kita dengar bahwa ada jelas-jelasnya oleh Rasulullah SAW dijelaskan tentang hikmah yang terkandung. Kenapa kita harus melihat kepada orang yang lebih bawah, kemudian kita tidak melihat orang yang lebih atas. Tentu harus difahami nanti supaya tidak salah paham bahwa yang dimaksud tidak melihat ke bawah dan melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas itu dalam perkara duniawi, bukan dalam perkara ukhrawi atau bukan dalam perkara amal soleh ketika dia mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia adalah mungkin dalam perkara fisik, dalam perkara harta, dalam perkara istri, dalam perkara anak, dalam perkara status, dalam perkara apa saja yang bermakna duniawi, maka Rasul anjurkan sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang kita kaji malam ini. Adapun berkenaan dengan masalah amal soleh, iman, ataupun bermakna apa saja yang bermakna mengejar suatu ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah setiap orang harus berlomba karena Allah berfirman, fastabiqul khairat. Artinya adalah kalau ada khair, maka hendaknya jangan kemudian berlomba untuk terbelakang. Dia harus berlomba untuk menjadi terdepan. Dan contohnya misalnya adalah Rasulullah SAW bersabda tentang masalah sholat contohnya. Kata Rasulullah SAW tentang shaf yang pertama itu adalah lebih baik daripada shaf belakang bagi laki-laki. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Rasul, shaf terbaik untuk laki-laki itulah terdepan. Dan shaf terjelek untuk laki-laki adalah terbelakang. Menunjukkan bahwa shaf terbaik itu adalah shaf paling depan dan itulah yang harus dikejar. Ini adalah ketika dia mendekat dengan Allah SWT. Jadi ketika kita berbicara bagaimana beramal soleh, bagaimana bertakwa, bagaimana beriman, maka kita tidak boleh membiarkan orang lain mendahului kita. Kita harus menjadi orang terdepan dalam perkara itu. Nah, oleh karena itu, hadis ini adalah harus dipahami dengan baik. Terlebih bahwa ada hikmah yang tadi disebutkan, karena dengan melihat orang di bawah dan tidak melihat orang di atas, menjadikan kita menjadi orang yang tidak lupa terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang perlu kita juga pahami daripada syukur ini adalah bahwa syukur itu sangat urgen, syukur itu sangat penting karena dia adalah tauhid. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman wasykuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, jika kalian hanya mengabdi, hanya beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. Jadi kalau demikian, maka ketika kita mengatakan bahwa tidak ada yang diibadahi oleh kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aplikasi yang harus kita tampakkan adalah bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu adalah juga termasuk penting, karena siapa yang ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah syukur. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan ridho terhadap kalian. Bahkan jangankan kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak pernah puas dari bersyukur. Tidak pernah merasa cukup dari bersyukur. Tidak pernah dirinya mengaku sudah bersyukur kepada Allah SWT. Rasul yang maksum, Rasul yang sudah barang tentu dosanya di waktu yang lalu dan di masa akan datang diampuni oleh Allah SWT, ternyata syukurnya tidak bisa kita saingi. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kata beliau, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, apakah engkau lakukan sedemikian rupa padahal Allah telah ampuni dosamu yang lalu dan bahkan dosamu yang akan datang. Allah sudah ampuni, menunjukkan bahwa Rasul itu adalah maksum, Rasul itu adalah tidak punya dosa dan kesalahan, tetapi tetap bahwa Rasul melakukan qiyamul lail sehingga kakinya menjadi memar. Lalu jawaban Rasul SAW terhadap tanggapan istrinya itu adalah, afala akuna abdan syakura? Apakah tidak patut jika saya menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur selalu kepada Allah atas nikmatnya? Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, renungkanlah. Kita banyak diberi anugerah dan nikmat oleh Allah SWT, tetapi sejauh mana kita bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ada hal yang harus kita juga kaitkan ya, dengan barangkali kita sedang dirundung musibah. Bahkan ini adalah bagi kita adalah besar, karena termasuk adalah 7,6, bahkan dua kali terjadi ya, 7,4 berulang di Sumatera Barat. Tetapi pas malam hari ini kita bicara masalah syukur. Sadari dan ketahui oleh kita bahwa syukur itu adalah sebagian daripada yang harus kita selalu cermati dan selalu kita sadari bahwa dia adalah pencegah atau tolak terhadap bala itu sendiri. Kita mungkin merasa bahwa kita belum kena atau kita tidak kena, lalu kita menjadi orang yang lalai, lalu kita menjadi orang yang lupa bahwa Allah SWT bisa jadi sedang mengundurkan saja, menangguhkan saja. Suatu saat mungkin musibah itu akan menimpa kita. Mudah-mudahan tentu tidak, karena kita tidak ingin mendapatkan musibah. Namun setiap kita hendaknya sadar bahwa bersyukur kepada Allah pada hakikatnya adalah tolak bala. Bukankah Allah SWT berfirman, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah SWT, jika kalian bersyukur kepada Allah SWT, maka aku akan tambahkan, sungguh akan Allah tambahkan. Jangankan yang sudah kita miliki, yang belum pun Allah akan berikan pada kita. Tetapi sekali kita lupa bahwa Allah mengancam, la in kafartum, jika kalian kufur kepada nikmat yang aku berikan pada kalian, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu adalah sangat pedih, sangat dahsyat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ternyata dalam ayat ini terdapat iming-iming terhadap isyarat bahwa bersyukur adalah tolak bala. Siapa yang tidak ingin diazab oleh Allah SWT, siapa yang tidak ingin mendapatkan bencana di dunia ini, maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah SWT. Azab itu bisa jadi di dunia dan bisa jadi juga di akhirat. Kalau saja di dunia sudah mendapat, apalagi di akhirat tentu lebih pedih. Oleh karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh pensyarah daripada hadis ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hadis yang tadi kita pelajari itu, di dalamnya adalah tidak kurang mendapatkan sorotan dari 4 poin. Kata beliau, hadis itu adalah terdapat di dalamnya anjuran untuk bersyukur kepada Allah dan mengakui dengan sedalam-dalamnya bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila dia sudah mengetahui bahwa ini adalah dari Allah, anugerah dari Allah, bukan dari dia semata. Terkadang tidak sedikit daripada orang apabila mendapatkan keuntungan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan keberhasilan, dia kira bahwa itu semua berasal dari tangannya. Dan itu adalah salah besar. Semestinya dia kembalikan bahwa alhamdulillah berasal dari Allah SWT dan milik Allah SWT dan milik juga kita termasuk adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis ini terdapat hal itu, yakni hadis ini menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk jangan lupa bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Allah berikan pada kita, termasuk jauhnya dari bala, dan itu adalah hal yang harus kita sadari. Dua adalah, kita hendaknya jangan segan, jangan jemu, jangan malu. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka ungkapkanlah, ceritakanlah, ungkapkan dalam bentuk pernyataan lisan, ungkapkan dalam bentuk mungkin penampilan, ungkapkan dalam bentuk hal yang menggembirakan sebagai pertanda bahwa dia adalah mendapatkan karunia dari Allah, yaitu dalam bahasa Arab disebut at-tahaddus, yaitu dia mengemukakan, dia menyampaikan, dia mengungkapkan terhadap hal itu, dan itu adalah bagian daripada bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah kata beliau, wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Nikmat Allah yang Allah berikan pada kita itu jangan coba-coba untuk diselewengkan, digunakan untuk justru maksiat pada Allah. Sebaliknya, nikmat Allah tadi itu gunakan untuk beribadah pada Allah, untuk taat pada Allah SWT. Makan, gunakan tenaganya untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk membantu orang lain, dan apa saja amalan soleh yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa saja yang berupa nikmat itu hendaknya di-manage, dijadikan sebagai media agar kita selantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, dalam hadis tadi kata beliau bahwa hendaknya kita menyadari ada banyak penyebab, ada banyak perkara, ada banyak kiat yang bisa menolong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam hadis tadi adalah tersirat hendaknya kita tadabbur, yaitu nazar, unzuru, wala tanzuru, lihatlah dan jangan lihat. Tentu adalah bisa melihat dalam mata, juga ada bisa juga melihat dengan melalui hati. Nah, oleh karena itu, ini adalah yang dikatakan oleh beliau tentang masalah hadis ini. Saya ingin soroti rekan rata dimanapun Anda berada tentang apa yang dimaksud dengan syukur, supaya kita faham bahwa kita berbicara bahwa kita dianjurkan untuk bersyukur, tetapi kita tidak paham arti syukurnya, maka barangkali kita tidak bisa konkret dan implementatif di dalam mempraktekkan makna daripada syukur itu sendiri. Ada banyak definisi, para ulama mengemukakan tentang definisi syukur ataupun pemahaman mereka terhadap syukur, tetapi saya ingin pilihkan yang menurut saya bahwa definisi ini sebetulnya adalah termasuk sangat universal, sangat lengkap, yaitu kata para ulama bahwa syukur itu adalah ukuful qalbi ala mahabbatil mun'im wal jawarihi ala ta'atih wa jaryanil lisani bidzikrihi wasana'i alaihi. Manusia itu tidak lepas daripada tiga unsur. Unsur hati, unsur anggota badan, termasuk di dalamnya adalah mulut yang bisa berbunyi dan kita dengar suaranya. Semua media ini harus tercakup dan masuk dalam kategori makna syukur. Nah, kata beliau bahwa syukur itu adalah hati yang betul-betul mentauhidkan Allah SWT dengan mencintai yang memberi anugerah pada dia. Allah Subhanahu wa taala. Semua anugerah ini berasal dari Allah. Dia ada di dunia ini adalah Allah. Dia panjang umur, Allah. Sehat, Allah. Dia mendapatkan kelapangan, keluasan, juga Allah. Dan bahkan semua itu adalah harus dia yakini. Demikian ini menyebabkan dia semakin cinta. Secara rasional pun demikian. Orang apabila diberi lagi, diberi lagi, diberi lagi, dan tidak ada perhitungan sama sekali. Diberi, tidak diperhitungkan, akan dia kembali dan nuntut untuk kembali. Maka orang itu akan semakin dicinta, disenangi oleh orang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi pada kita sangat tidak terbatas. Kedua adalah anggota badan. Anggota badan kita juga harus diungkapkan sebagai syukur kita kepada Allah. Dengan bagaimana caranya? Caranya adalah taat pada Allah. Jangan melanggar syariat Allah, jangan mengingkari, mengkufuri, meragukan kebenaran syariat Allah. Hendaknya berusaha setiap kita menjalankan apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan hendaknya kita jauhi. Siapa yang melakukan ini dengan sesungguhnya, maka dia bersyukur pada Allah. Sayangnya makna ini masih gaib dalam kehidupan kita. Terakhir adalah yang termasuk umum, yaitu menjadikan mulut kita selalu memuji Allah dan selalu berada di dalam mengungkapkan, minimal dengan alhamdulillah, ini minimal dengan menampakkan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk makna daripada bersyukur. Tetapi juga rekan-rekan dimanapun Anda berada, menurut salah seorang ulama bahwa dalam kitab Madarijus Salikin, agar bangunan syukur itu tegak, maka hendaknya dibarengi dengan 5 masalah. Pertama, adanya satu ketundukan orang yang bersyukur tersebut terhadap yang diterima kasih. Dialah Allah SWT. Kalau dia berterima kasih pada Allah tetapi tidak dibarengi dengan tunduk kepada Allah SWT, bohong. Berarti gombal dia bersyukurnya. Kemudian yang kedua adalah cinta. Dia tunduk, tetapi tunduknya bukan karena hanya sekedar takut, seperti halnya tunduknya orang yang kalah. Tidak. Dia tunduk, tetapi dia mencintai. Kemudian yang ketiga adalah meyakini, mengakui bahwa nikmat ini berasal dari Allah. Kemudian yang keempat adalah memuji, menyanjung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah menggunakan anugerah dan nikmat Allah itu adalah tepat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika 5 perkara ini ada, berarti dia bersyukur. Tetapi jika tidak, maka dia adalah belum termasuk makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah hal yang harus kita fahami tentang masalah syukur. Ada hal yang perlu juga kita ketahui dan saya akan sampaikan, yaitu bagaimana agar kita ini selalu bersyukur pada Allah SWT. Nikmat Allah SWT pada kita adalah tak terhingga. Bahkan jangankan yang kita bisa absen perlunya. Kita perlu sehat, kita perlu misalnya untung, kita perlu mendapatkan kesehatan, segala macam. Mungkin kita absen, tetapi jangan dikira ada banyak keperluan dan kebutuhan setiap kita. Kita tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa memintanya. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sekalian. Nah, bagaimana agar syukur ini adalah selalu ada dalam diri kita? Adalah yang pertama, hendaknya setiap kita itu adalah menggunakan bahwa waktunya, kemudian akalnya, kemudian termasuk apa yang Allah berikan berbagai nikmat itu adalah semua itu adalah disyukuri, disadari benar berasal dari Allah SWT. Coba kita perhatikan, ada orang yang lebih miskin dari kita, ada orang yang lebih susah daripada kita, ada orang yang lebih susah, lebih kurus dari kita, ada orang yang lebih mungkin juga jelek dari kita, ada orang yang termasuk nasibnya jauh lebih parah dari kita. Dan kita berada dalam keadaan seperti ini, maka dari itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang hendaknya disadari oleh kita. Terkadang kita lupa, ketika melihat yang di bawah dia sombong, ketika melihat yang di atas lalu dia kemudian menjadi dengki. Okay. Dan ini adalah tidak dibenarkan. Iya. Baik, baru satu ya Sat ya? Ya. Apa saja kira-kira yang akan harus dimiliki kita agar kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Tapi rekan, sebelumnya kami juga punya informasi dan menyampaikan terima kasih kepada Anda yang sebesar-besarnya, kepada Anda rekan Dakta yang sudah mengamanakan bantuannya kepada kami, Radio Dakta, melalui Dakta Peduli untuk membantu saudara kita yang terkena musibah gempa di Sumatera Barat. Jadi, jumlah donasi yang telah kami terima dari mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan Selasa 6 Oktober pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, baik melalui rekening Dakta Peduli atau yang disampaikan langsung ke Radio Dakta, sudah sebanyak Rp19.717.000 ya, Rp19.717.000. Sementara bantuan berupa barang, makanan, pakaian, selimut, sarung, dan lain-lain telah kami salurkan melalui Pondok Zakat Bengkel Rohani yang pada Senin kemarin telah berangkat menuju Padang. Dan kami juga terus mengajak rekan untuk membantu saudara kita melalui rekening Dakta Peduli di Bank Syariah Mandiri, Cabang Bekasi. Nomor rekeningnya di 005-015-1115, sekali lagi di 005-015-1115, atau di Radio Dakta di Jalan Kagus Salim, nomor 77 Bekasi, teleponnya di 880-7426 atau 880-7427 pada hari dan jam kerja. Perceraian, kata yang mudah diucapkan, tapi Allah benci melihatnya. Lalu kenapa setiap masalah harus dengan kata cerai? Adakah solusi yang bisa diambil dalam setiap perselisihan? Ikuti kajian Samara Radio Dakta dengan tema Kiat Meredam Perselisihan Dalam Rumah Tangga bersama dengan Ustadz Imam Ratrioso selaku psikolog dari Saforio Consulting dan Ustadz Murhali Barda pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2009 jam 9 pagi bertempat di halaman studio Radio Dakta, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi Timur. Oh Tuhan, aku merasa. Jangan dilawan dengan nafsu, putar dengan otak, cari solusinya, hindari perceraian. Dapatkan kiat meredam perselisihan dalam rumah tangga dalam kajian Samara Radio Dakta, Ahad 11 Oktober 2009 jam 9 pagi bertempat di halaman studio Radio Dakta bersama dengan Ustadz Imam Ratrioso selaku psikolog dari Saforio Consulting. Acara ini gratis untuk umum. Untuk informasi dan keterangan, hubungi kami di 880-7426 atau di 27. Taklim Samara menuju keluarga bahagia. Oh Tuhan, aku merasa sendiri. Saat ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Ia pula yang membatasi bagi siapa yang Ia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 37. Saatnya kita ikuti rangkuman informasi aktual dalam Dakta Terkini. Rekan Dakta, Pertamina meningkatkan ketahanan stok BBM di Sumatera Barat menjadi rata-rata 26 hari dari sebelumnya hanya untuk 10 hari saja. Asisten Customer Relation Region 1 Pertamina, Rustam Aji di Padang, pada hari ini seperti dikutip dari Antara, menyebutkan untuk premium posisi stok pada 7 Oktober sebanyak 39.560 kiloliter atau bisa untuk 26 hari alokasi di daerah tersebut. Sementara solar 39.680 kiloliter atau mencukupi 30 hari alokasi, dan minyak tanah 12.830 kiloliter untuk 26 hari kebutuhan. Penyaluran BBM ke Sumatera Barat sendiri terus meningkat. Pada hari ini disalurkan masing-masing sebanyak 1.880 kiloliter premium dan 1.390 kiloliter solar, sementara minyak tanah sebanyak 5.010 kiloliter dan aftur 310 kiloliter. Sebanyak 905 calon haji asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akan segera disuntik vaksin virus H1N1. Rencananya mulai besok, penyuntikan vaksin akan dilakukan di RSA Ratu Ibu Bangkalan. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Departemen Agama Bangkalan, Amin Mahfud, kepada Okezon menjelaskan pemberian vaksin flu babi dilakukan atas aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Seluruh calon haji yang masuk ke Tanah Suci harus bebas dari virus flu babi. Menurutnya, kebijakan suntik vaksin flu babi merupakan yang pertama kali dilakukan. Negara Malaysia siap memberikan tanah seluas 405 hektar di Sungkai, Perak sebagai pusat pembangunan industri pertahanan dan keamanan ASEAN. Menteri Pertahanan Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan kawasan industri pertahanan itu akan berfungsi sebagai pusat pengembangan ide, sains, dan teknologi di kalangan tentara, akademisi, serta produsen industri pertahanan di kawasan ini. Ia mengatakan Departemen Pertahanan Malaysia juga akan menempatkan institusi-institusi pendidikan, pusat riset, pabrik, serta kantor para produsen industri pertahanan. Hal ini penting agar suatu hari nanti negara-negara ASEAN yang mempunyai kapasitas penduduk hingga 500 juta orang dapat berintegrasi memproduksi peralatan dan teknologi pertahanan secara bersama serta tidak bergantung kepada pihak luar. Sekian, Dakta Terkini, saya Yudi Darmawan. Baru saja Anda ikuti Dakta Terkini, rangkuman informasi aktual yang dipersembahkan oleh... Persembahan terbaik di 17 tahun Dakta. Bagi rekan yang ingin menjalin ukhuwah dan menolong ummah, Dakta Takaful Ukhuwah, cara mudah berasuransi dengan premi terjangkau. Cukup dengan Rp50.000, rekan akan memperoleh manfaat hingga Rp25.000. Lindungi diri dan keluarga dengan asuransi bersyariah. Dakta Takaful Ukhuwah, cara cerdas menghadapi musibah. Syaratnya mudah dengan biaya hanya Rp50.000. Dapatkan sekarang juga di Radio Dakta. Info selengkapnya hubungi 8807426 atau 8807427. Dakta Takaful Ukhuwah, souvenir terindah di 17 tahun Dakta. Menjalin ukhuwah, menolong ummah. Asuransi syariah, amanah dan profesional. Seratus tujuh FM. Radio Dakta. Sholat adalah ritual ibadah yang paling sering dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah sholat sangat efektif mengendalikan perilaku seorang muslim agar tidak salah arah dan langkah. Sudahkah sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Benarkah kita telah mendirikan sholat yang sesungguhnya? Temukan jawabannya dalam buku Pengaruh Sholat Terhadap Iman dan Jiwa menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Buku terbitan Pustaka Imam Syafi'i ini bisa Anda peroleh dengan harga Rp30.000 serta diskon 40% di toko buku Dakta. Miliki segera ensiklopedi penghujatan terhadap sunnah karya Ustadz Zainal Abidin Samsudin. Hanya dengan Rp100.000, Anda akan mendapatkan referensi seputar sunnah dalam Islam. Buku ini akan memberikan jawaban yang menyeluruh tentang sunnah dengan dalil-dalil yang sahih. Dapatkan beragam buku pilihan di toko buku Dakta, Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi Timur, telepon 8807426, extension 115, atau di Koperasi Yasalam, Jalan Sumatera B84 Komplek Jati Bening Indah, telepon 8497587. Toko buku Dakta, pilihan tepat memberi manfaat. Mari tingkatkan pemahaman keislaman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menimba ilmu. Ikutilah kajian rutin Majelis Taklim Radio Dakta di Jalan Kiai Haji Agus Salim 77 Bekasi setiap Selasa dan Sabtu mulai jam 9 pagi. Untuk kajian Selasa, pekan pertama, kajian hadis bersama dengan Ustaz Romli Komarudin. Pekan kedua, kajian akidah bersama dengan Ustaz Ilham Tabrani. Pekan ketiga, kajian tafsir bersama dengan Ustaz Salimin Dani. Pekan keempat, kajian Sokofa Islamia bersama dengan Ustaz Sulaiman Zakawerus. Untuk kajian Sabtu, pekan pertama, kajian Sokofa Islamia bersama dengan Ustaz Yathon Nazum. Pekan kedua, kajian hadis bersama dengan Ustaz Abdul Rauf. Pekan ketiga, kajian fikih bersama dengan Ustaz JJ Zainuddin, dan pekan keempat kajian fikhun nisa bersama dengan Ustazah Aminah Dule. Kajian rutin Majelis Taklim Radio Dakta menuju wanita soleha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat atas perintah Tuhanmu, maka tiada daya manusia untuk menjemput takdirnya. Belum lama kita menyaksikan gempa menghancurkan bumi Pasundan. Kini, gempa bumi kembali melanda negeri Minang. Mereka saudara kita. Kehilangan tempat tinggal, harta benda, sanak saudara karena meregang nyawa. Di mana kepedulian kita kepada sesama? Mari bergabung bersama Pondok Zakat Bengkel Ruhani dalam program Safari Kemanusiaan untuk Korban Bencana Gempa di Ranah Minang. Salurkan donasi Anda ke rekening Bengkel Ruhani Indonesia, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 12.200.003, 12.200.003, atau bantuan langsung berupa obat-obatan, makanan bayi, selimut, dan lain-lain bisa Anda kirimkan ke cabang-cabang Bengkel Rohani terdekat. Apapun bantuan Anda akan sangat meringankan beban mereka. Untuk informasi hubungi 8835-7762 atau 740-9905. Safari Kemanusiaan untuk Korban Bencana Gempa Ranah Minang bersama Pondok Zakat Bengkel Rohani. Masih dari Geria Agus Salim, 77 Bekasi Dakta FM, 107 Rekan Dakta, Dewan Dakwah Bekasi mengajak Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di Sumatera Barat. Jadi bantuan rekan bisa disalurkan melalui posko peduli umat Bekasi di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 27, nomor 3, Medan Satria, Kota Bekasi, atau bisa via posko utama Dewan Dakwah Yarsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Proklamasi 63, Kota Padang, depan Gedung Gama. Jadi bagi warga Bekasi, bantuan dana bisa disalurkan melalui Bank Muamalat Indonesia, Cabang Kalimas, Bekasi Timur. Sekali lagi, Anda bisa menyalurkan via Bank Muamalat Indonesia, Cabang Kalimas, Bekasi Timur. Nomor rekeningnya di 90213636999. Sekali lagi, 90213636999 atas nama Nur Aini QQDDII ya. Sekali lagi, atas nama Nur Aini QQDDII. Informasi selengkapnya silakan telepon saja Ibu Dede, telepon Bu Dede di 0817-700-15202. Sekali lagi di 0817-700-15202. Baik, rekan, sudah pukul 21 lebih 12 menit. Anda masih bersama kami di 107 FM Radio Dakta, dan kita masih di kajian hadis yang ke-19 malam hari ini. Masih bersama rekan Firman Hakim dan juga saya Yudi Darmawan sampai jam 10 malam nanti. Kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi dari pimpinan pesantren Al-Itisom Karawang tentang anjuran bersyukur. Anda kembali kami undang, silakan. Sekarang akan kami buka line telepon di 8816363 atau juga SMS di 0815-11-107-107. Baik, sambil menunggu partisipasi Anda di line telepon, kita akan langsung meneruskan pertanyaan dari Pak Ayu, Sat, di ya. Taman Rahayu Setu nih, Sat. Tolong dibedakan antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati, Sat. Kemudian bagaimana caranya untuk menanamkan agar kita bisa bersyukur, Fadil, Sat? Ya. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, perbedaan terminologi ya, yaitu syukur dan rendah hati. Betul. Kalau syukur itu adalah tadi bisa bermakna pengakuan terhadap anugerah, bahwa anugerah itu milik Allah dan berasal dari Allah. Kemudian mengungkapkan bahwa ya Allah, aku bersyukur, berterima kasih atas anugerahmu ini. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan nikmat Allah tadi untuk tambah dekat dengan Allah. Mm-hmm. Itu syukur ya, ringkasnya begitu. Mm-hmm. Sementara kalau rendah hati itu adalah sebenarnya yang tadi kita bahas dalam hadis, bahwa orang apabila dia melihat, menyadari ada yang lebih rendah, ada yang lebih bawah dari dia, maka dia akhirnya menjadi tawadu. Yeah. Menjadi rendah, menjadi apanya yang perlu saya unggulkan diri ini, gitu kan. Karena toh semuanya, apa yang kita miliki kan berasal dari Allah, gitu kan. Kita berasal dari Allah, dia juga berasal dari Allah. Hanya kita diberikan kelebihan, mestinya dia bersyukur. Nah, oleh karena itu adalah namanya rendah hati, ya. Merendahkan hati, dan tidak boleh merendahkan diri. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar kita tadi bisa tertanam syukur ya kepada Allah SWT. Ada tadi yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana dia mestinya memikirkan, menyadari, dan merenung bahwa semua ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang pertama. Sebab jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil pun itu adalah kita tidak bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu menunjukkan bahwa ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kalau dia ada sudah mentok kepada satu konsep, satu pernyataan bahwa kalau begitu ini dari Allah SWT, bukan dari dia sendiri, gitu kan. Karena misalnya dia bekerja lalu dapat uang, dia bisa bekerja itu dari Allah, gitu kan. Nah, kalaupun misalnya toh bisa dia beli obat, toh bisa beli makanan bergizi, kalau dia Allah beri sakit, semua itu sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itu adalah suatu kesadaran yang pertama kali harus dihidupkan dari kita. Kemudian yang kedua, agar kita bersyukur pada Allah SWT harus diajari. Orang itu seperti misalnya kita tadi bahas ya, bahwa nikmat itu dari Allah, hendaknya kita gunakan nikmat itu untuk bersyukur dan bertakwa pada Allah. Itu kan diajarkan. Nah, dengan diajarkan orang kemudian menjadi tahu apa yang harus dia perbuat berkenaan dengan masalah nikmat dari Allah itu. Lalu diajarkan juga wujud bersyukur itu seperti apa, teknisnya seperti apa, caranya seperti apa. Itu juga adalah tentu bahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah dia hendaknya membiasakan, mengalahkan diri dan jasadnya untuk mematuhi apa yang menjadi syariat Allah SWT. Itulah bentuk syukur yang hakiki sebetulnya. Nah, kalau orang itu adalah lisannya, tubuhnya tidak digunakan untuk tunduk kepada hukum Allah SWT, berarti dia tidak bersyukur, gitu kan. Karena ternyata mengatakan ada milik dia yang Allah tidak perlu ikut campur. Nah, kalau dia menyadari bahwa ini adalah berasal dari Allah dan dia adalah hamba Allah itu sendiri, maka semua yang dia miliki itu harus sehaluan dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah atau berikutnya terakhir barangkali, agar manusia itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada pujian. Ketika orang itu bersyukur pada Allah, maka orang itu dipuji, orang itu dimotivasi, orang itu didorong. Ketika orang itu adalah tidak bersyukur pada Allah, apalagi kufur kepada nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, maka orang itu dicaci, atau orang itu lah bukan dicaci ya, dijauhi, diingatkan, diluruskan. Nah, ini adalah yang harus dilakukan. Jika empat perkara lah minimal yang tadi saya katakan itu adalah ada pada setiap kita, maka insya Allah Ta'ala syukur itu akan tumbuh di dalam diri kita. Demikian. Baik. Berikutnya kembali kita teruskan pertanyaan dari Abu Fahri Susat. Ada pertanyaan begini, mohon kembali dijelaskan tentang tiga musibah yang disampaikan Rasul dalam hadis Susat. Tadi ya saya katakan, bi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun, kata Rasulullah SAW demikian. Pada umat ini akan terjadi satu namanya adalah khasfun, yaitu tanah anjlok, tanah longsor. Kemudian yang kedua kita istilahkan dengan tsunami, karena definisi para ulama panjang sebenarnya. Tetapi kalau diistilahkan satu kata, bahasa kita yang terpopuler sekarang adalah tsunami. Karena maknanya adalah Allah hempas seluruh peradaban yang ada di atas permukaan bumi, dan yang tersisa adalah bangkai. Ini bau-bau bangkai. Itu kan kita mengenalnya seperti itu, tsunami gitu ya. Dan yang ketiga adalah Allah timpa, Allah jatuhi dari atas. mungkin dengan batu, mungkin dengan angin, mungkin dengan api, mungkin dengan air. Mm-hmm. Nah itu adalah tiga musibah. Ini adalah yang dimaksud dengan tiga musibah. Penyebabnya tentu dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW. Hanya mungkin tadi yang saya sebutkan adalah jenis musibahnya. Demikian. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Arisa di Bogor. Bagaimanakah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah sedangkan kita berada dalam kesempitan dan lilitan hutang? Baik, sebelum kita menanggapi pertanyaan dari Pak Ari di Bogor, kita langsung menyapa dulu rekan Dakta di line telepon. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, bisa dipelankan dulu Pak radionya. Ya. Bisa dipelankan radionya. Dari Pak Dian. Iya. Pak Dian, mohon maaf, bisa dipelankan dulu radionya, Pak. Iya, iya. Oke, okay. Baru kita sudah? Bisa mulai, Pak. Halo? Ya, ya, halo. Masih feedback nih, Pak. Ya, masih ya. Iya, masih. Dimatiin dulu sebentar, Pak, radionya, Pak. Sudah, Ustaz. Oke, okay. Silakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya tentang apa? Musibah ini. Ana pernah ya, Pak, dengar sebuah hadis yang mengatakan, selama masih ada bayi menyusui, dan binatang ternak makan atau terus masih ada orang ibadah, bencana itu tidak turun, Ustaz. Benar, Ustaz, ada hadis yang begitu bunyinya, Ustaz. Coba tolong jelaskan tentang kenapa musibah ini masih ada gitu Ustaz. Yeah. Apa korelasinya, Ustaz? Yeah. Gitu aja, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Yeah. Pertanyaan yang ringkas di akhir pertanyaan tadi yang diungkap oleh penanya adalah kenapa musibah ini mesti terjadi, ya. Sesungguhnya musibah itu ada sebabnya. Katakan saja misalnya kita ambil contoh apa yang terjadi sekarang, ya. Gempa, ya. Gempa itu berulang-ulang di kita. Dan gempa yang termasuk terngiang-ngiang dan dahsyat dirasakan oleh kita antara lain misalnya Jogja, kemudian Tasik, ya kan, dan sekarang di Sumatera Barat. Nah, perlu diketahui bahwa ada yang disebut dengan sunnah kauniyah, yaitu ketentuan Allah SWT bahwa apabila dunia ini semakin dekat dengan kiamat, maka yang terjadi adalah akan banyaknya gempa. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la taqumus sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa taqsura az-zalazil. Kata Rasul, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali didahului sebelumnya oleh ilmu diangkat. Ilmu diangkat maksudnya adalah para ulama, Allah cabut nyawa mereka, Allah panggil mereka, Allah matikan mereka sehingga yang tersisa orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Kemudian yang kedua, watak surah zalazil. Nah, zalazil itu jamak dari zilzal. Zilzal itu artinya adalah gempa. Nah, taksur itu adalah membanyak, begitu. Semakin banyak, semakin sering terjadi gempa. Jadi ini yang pertama, bisa jadi gempa itu adalah karena Allah kehendaki bahwa itu adalah ciri daripada hari kiamat. Dan kita tahu surat az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu adalah tanda bahwa kiamat terjadi. Hanya ini adalah belum terjadi, tetapi tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat adalah didahului oleh adanya banyak dan seringnya gempa. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berkenaan dengan masalah syar'i, yaitu gempa ini bisa jadi menjadi bukan sekedar adalah musibah, tetapi bisa jadi menjadi uqubah, menjadi teguran, menjadi sapaan, menjadi peringatan bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada manusia ini ternyata tidak dipakai untuk bersyukur pada Allah, tetapi untuk murka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan ini saya garis bawahi terlebih dahulu, bisa jadi apa yang terjadi di Sumatera Barat atau di Aceh atau di mana-mana itu bagi orang yang soleh, mereka akan tetap Allah bangkitkan dalam kesolehannya insyaallah taala. Atau kalau mereka sedang beramal soleh lalu mereka ada yang tertimpa bangunan, ada mereka yang terpendam ya oleh longsor atau tenggelam dalam air, mereka kalau mereka muslim, mukmin, soleh, beribadah kepada Allah SWT, mereka syahid. Kecuali kalau mereka dalam keadaan maksiat, maka bukan syahid, ya. Nah, itu adalah harus diketahui. Tetapi bencana itu adalah datang, sebagaimana tadi sebelumnya saya belum pernah ini lah muncul, saya jawab bahwa itu semua adalah karena adanya berbagai maksiat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah di dalam surat Al-Isra ya ayat 16, kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alaihim alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah SWT, jika kami kehendaki untuk membinasakan suatu negeri, suatu daerah, suatu desa, suatu kawasan lah begitu, maka kami perintahkan orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang melakukan berlebihan, melampaui batas, kufur, maksiat pada Allah SWT, untuk melakukan banyak maksiat, lalu kemudian masuklah mereka dalam hukum Allah SWT, bahwa maksiat itu, lalu Allah hukum, lalu kami porak-porandakan mereka semuanya. Nah jadi, kalau kita lihat, ada sebabnya. Fafasaku fiha, fahakko alaihal qawul fadammarnaha tadmira. Adanya kefasikan itu memunculkan adanya azab, adanya kerusakan, adanya muncul berbagai fenomena yang itu adalah bisa jadi disebut dengan musibah oleh kita. Oleh karena itu, pegang dan catat rumusnya baik-baik, bahwa di dalam akidah kita ahli sunnah jamaah, perbuatan maksiat adalah saham untuk mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena apa? Karena rumusnya adalah tadi. Jadi karena mereka adalah kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, menyalahi syariat Allah, mengolok-olok syariat Allah, maka Allah kemudian azab mereka, maka Allah kemudian turunkan berbagai bencana kepada mereka. Contoh misalnya tadi disebutkan ada anak-anak, ada dan seterusnya. Saya tidak mengenal tadi tentang hadis tadi ya, bahwa apakah selama anak itu menyusui, anak menetek pada ibunya, sebetulnya kalau anak kan tidak menyusui ya. Iya. Kemudian ada takbir dan seterusnya, itu adalah betul, tetapi bukan berarti menafikan adanya musibah. Karena banyak di dalam hadis Rasul menjelaskan pada kita bahwa musibah adalah saham terhadap turunnya bencana. Demikian. Baik. Berikutnya kalau Anda ingin kembali menyampaikan pertanyaan via telepon, silakan tekan di data dulu nomor teleponnya oleh Mas Firman di 8816363. Saya akan bacakan dulu SMS yang berikutnya dari Pak Ari di Bogor. Ustaz, bagaimanakah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah sedangkan kita berada dalam kesempitan dan lilitan hutang, Ustaz? Ya. Sebenarnya di dalam hadis tadi sudah tersimpul bahwa lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat pada orang yang lebih atas dari kamu. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Yang demikian itu akan menyebabkan kalian untuk tidak menyepelekan, menghinakan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya tadi dia terlilit utang misalnya, dia susah gitu kan. Mungkin kalau dia berpikir ada orang yang lebih susah dari dia. Dia mungkin di tetangganya, dekat atau jauh, dia saksikan di pinggir jalan, di mana, banyak orang yang lebih susah. Dia punya utang, tetapi ada orang yang bahkan dia lebih dahsyat masalahnya daripada orang tersebut. Itu menunjukkan bahwa dia tetap harus bersyukur pada Allah SWT. Dia harus bersyukur pada Allah SWT, dan kemudian dia harus berusaha untuk menghindarkan diri, agar dirinya itu adalah terhindar dari hutang. Bagaimana cara yang tepat sesuai dengan syariat. Nah jadi walaupun hutang melilit, tetap kita harus bersyukur kepada Allah SWT, karena banyak selain kita yang lebih susah daripada kita. Demikian. Betul. Berikutnya kembali di SMS ada pertanyaan dari rekan data seputar tata cara sujud syukur nih Sat. Bagaimanakah caranya? Apakah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam? Dan bagaimanakah cara duduk bangun dari sujud tersebut Sat? Ya, sujud syukur itu adalah juga merupakan ajaran dan sunnah, bahwa jika kita mendapatkan anugerah dari Allah SWT, nikmat dari Allah SWT, mungkin keberhasilan, mungkin keberuntungan dan lain-lain, kita hendaknya jangan lupa kepada Allah SWT, lalu kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu adalah kita bersujud kepada Allah SWT, kemudian dalam sujud itu adalah kita mengakui ya Allah bahwa ini adalah berasal dari Engkau semata dan aku berterima kasih padamu. Kemudian dia bangun dan tidak ada syarat untuk harus wudu dulu ataupun bersuci dulu, tetapi dia seketika dia mendapatkan nikmat itu, dia bersyukur dan kemudian sujud, kemudian dia bangun dan tanpa tasyahud kemudian dia salam ya. Jadi mudah sekali sujud syukur itu. Oke. Okay. Baik rekan, silakan Anda kembali kami undang di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 0815111107107. Dan sambil kita menunggu partisipasi penelpon, ada kembali pertanyaan dari rekan Dakta, ada dari rekan di 9468 di saat ya. Saya punya suami yang pemarah, tidak pernah sholat saat. Suka berkata kasar. Sudah saya jalani selama 10 tahun terakhir. Saya bertahan karena bapak saya ini stres bila saya cerai. Minta solusinya bagaimana saat? Ya, sesungguhnya suami itu adalah pimpinan keluarga. Suami adalah pemimpin istri. Bahkan apabila sudah beranak, maka dia adalah akan menjadi panutan bagi anaknya. Nah, bisa menjadi rumus bahwa jika bapaknya dan ibunya soleh, insya Allah kita bisa harapkan bahwa anaknya akan menjadi orang yang soleh. Tapi kalau ibunya tidak soleh, bapaknya tidak soleh, maka sangat sulit diharapkan anaknya menjadi soleh, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga demikian, bapaknya tidak soleh, ibunya adalah soleh juga masih tidak mendukung, dan juga sebaliknya. Tetapi permasalahannya adalah tadi yang diungkapkan itu adalah berat, bahwa orang apabila tidak sholat dan itu adalah sebagai suami, maka sholat itu adalah menyebabkan kufurnya orang itu dari Islam. Bahkan kata para ulama, apabila orang itu tidak sholat maka dia otomatis cerai. Otomatis cerai. Jadi tidak main-main ya. Okay. Siapa yang dia itu adalah tidak sholat, maka seperti kata Rasul, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Maka orang yang tidak sholat itu adalah kafir. Kata Rasul, perjanjian antara kita dan mereka orang kafir itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Nah, apalagi kalau misalnya selama 10 tahun itu doyan meninggalkan sholat, dan mungkin juga adalah harus ditanya kenapa tidak sholat. Kalau dia adalah menyepelekan saja, menyepelekan, maka dia menurut para imam ahli sunnah wal jamaah, hukum akhirnya adalah mati. Okay. Tapi kalau dia adalah misalnya kufur mengingkari wajib sholat, maka jelas murtad dari baik. Islam. Demikian. Iya, baik. Berikutnya di line telepon sudah menunggu ada Ibu Anissa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Bu, maaf Bu? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau nanya berapa hal masalah syukur ya. Ketika kita ditimpa musibah ya, kalau menurut saya musibah itu bukan hanya fisik ya Ustaz, kayak di Padang ya. Tapi musibah yang besar itu saya musibah hati, ketika kita diuji kemudian itu bisa menimbulkan kematian hati. Itu adalah musibah terbesar. Pertanyaan saya, apakah ketika ada musibah, baik fisik apa enggak, ketika kita merasakan sama rasanya ketika musibah dan nikmat, itu hukumnya gimana gitu? Apakah sabar atau hatinya mati gitu? Yang kedua, ketika apakah hubungan syukur ada dengan husnuzon? Ketika kita di uji bertubi-tubi, kemudian kita selalu berhusnuzon, apakah itu bentuk syukur? Terus yang ketiga, saya nanya ayat Al-Quran ya, surat 24 ayat 6 yang apa, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Saya minta apa penjelasan yang baik itu sejauh mana. Saya ada kasus, apakah kan baik menurut versi Allah beda ketika manusia ya. Ketika ada orang yang mungkin diuji dengan maksiatan atau apapun, kemudian dia tobat, apakah itu disebut orang baik juga ya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Anissa, tapi nanti saat ya, setelah yang berikut ini. 107.7 Radio Data. Imam Ahmad pernah berkata, ada dua perkataan yang memberikan banyak manfaat kepadaku pada saat aku menerima ujian. Pertama, perkataan seorang yang dihukum karena minum minuman keras. Orang itu berkata kepadaku, "Wahai Ahmad, kuatkanlah hatimu sebab engkau dicambuk karena engkau membela sunnah. Sedangkan aku dicambuk karena aku minum minuman keras, tapi aku sabar menerimanya." Sedangkan yang kedua adalah perkataan seorang Arab Badui kepada Imam Ahmad pada saat Imam Ahmad dijebloskan ke dalam tahanan dengan kedua tangannya diborgol. Orang Arab Badui itu berkata, "Hai Ahmad, bersabarlah, sebab jika engkau dibunuh di sini, maka engkau pun akan masuk surga dari sini pula." Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Dan sekali-kali jangan orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu." Ada apa, Bu Mina? Kok kayak ditimpa musibah gitu sih? Anu, Pak. Suaminya Bu Siti meninggal dunia. Mana orang susah. Musibah lagi, Pak. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, ayo, kita ke sana. Bu Siti, Ibu baik-baik aja kan, Bu? Pak RT, saya bingung. Suami saya mau dikubur di mana? Makan aja susah, apalagi musibah begini. Tenang, Bu, tenang. Musibah ini merupakan kehendak Allah. Ibu jangan bersedia, saya akan coba telepon ke tamu. Siapa tahu nanti bisa bantu. Data Peduli dan Lembaga Amil Zakat Tabung Amanah Umat atau Lastamu membantu kaum duafa dan warga tidak mampu, menyediakan mobil jenazah gratis untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan subsidi silang yang Anda berikan berupa dana sosial, infak, zakat, dan sedekah. Maka Anda pun dapat menggunakan fasilitas ini dan membantu bagi mereka yang membutuhkan. Salurkan dana Anda kepada Lembaga Amil Zakat Tamu di nomor telepon 0816-1355203, 0816-1355203 dengan Bapak Malik, atau hubungi Radio Data 880-7426 atau 27. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menyambut panggilanmu, Ya Allah, berbondong-bondong kaum muslimin menuju Baitullah, berbekal niat ikhlas berharap kemabruran. Menyongsong musim haji 1431 Hijriah, Radio Dakta menghadirkan liputan khusus Jurnal Haji, merangkum beragam laporan perjalanan ibadah haji dari berbagai embarkasi hingga ke Tanah Suci, menyajikan serba-serbi informasi dan peristiwa yang mengiringi. Dapatkan pula beragam tips haji dan insert tempat-tempat suci yang akan dikunjungi. Di embarkasi haji Bekasi sampai dengan hari ke-9 sudah memberangkatkan sedikitnya 17 kloter dari berbagai daerah di Jawa Barat. Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram di Kota Mekah Al-Mukarramah, dan dapat saya laporkan bahwa saat ini di Kota Mekah jamaah haji asal Indonesia sedang melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram, dan cuaca di Mekah saat ini juga haji berkisar antara hadir setiap hari mulai Oktober 2009 di Radio Dakta. Untuk informasi dan kerjasama promosi, hubungi Divisi Marketing di 0218807426 atau 0218807427. Jurnal Haji Radio Dakta, mengiringi Anda hingga ke Tanah Suci. Forum Bina Iman bersama Radio Dakta menggelar Malam Sejuta Doa Peduli Minang hari Sabtu 10 Oktober hingga 11 Oktober di Masjid Islamic Center Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, mulai pukul 20 hingga 6 pagi, menghadirkan kajian malam bersama dengan Ustadz Heri Nurdi, Qiyamulail dan Muhasabah, Ustadz Jamur Hidayat, dan kajian subuh Ustadz Didin Muhyiddin. Bila waktu galang kekuatan untuk bantu sesama, hadirilah Malam Sejuta Doa Peduli Minang Sabtu 10 Oktober jam 20 hingga 6 pagi bertempat di Masjid Islamic Center Kota Bekasi. Acara ini gratis untuk umum. Informasi di 93459355 93459355. Didukung oleh Lastamu, Yayasan Ukhuwah, Bengkel Rohani, Pesantren Entrepreneur, Yanti Fashion dan Muklisa Collection bersama Forum Bina Iman, bersatu dalam ukhuwah, tebarkan dakwah dengan cinta. Masih dari Geria Agus Salim, 77 Bekasi, Dakta FM 107. Rekan Dakta, kalau Anda punya penyakit kulit, jangan lupa oleskan saja dengan kal panas cair dengan bahan aktif yang sudah disempurnakan sehingga tidak perih dan mampu mengangkat permukaan kulit tempat jamur tumbuh. Kini hadir varian baru dari Kalpanax, yaitu Kalpanax Cream, untuk kutu air dan gatal jamur yang dingin, harum, tidak lengket dan cepat kerjanya. Kalpanax Cream bisa digunakan di area yang berambut dan juga aman digunakan sejak usia anak-anak. Jadi Kalpanax Cream ini mengatasi gatal-gatal di semua lipatan kulit sampai mengatasi bau kaki yang tidak sedap. Bisa diperoleh di semua toko obat dan apotik, juga di Indomart dan Alfamart. Kalpanax Cream, mutu hebat, harga bersahabat. Terima kasih rekan, Anda masih mendengarkan rangkaian acara kajian hadis yang ke-19 ya malam hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Rofi, pimpinan pesantren Al-Itisom Karawang, bersama rekan Firman Hakim dan juga saya Yudi Darmawan. Dan Anda kembali kami undang di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 08151111107. Dan kita akan segera menanggapi pertanyaan dari Ibu Anissa di Jakarta Selatan. Silakan, Seth. Ya. Ada tiga pertanyaan tadi ya. Yang pertama masalah ada musibah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, dan itu betul, yaitu matinya hati. Ya. Ya. Matinya hati itu dalam berbagai kategori. Ada orang yang misalnya bersalah, tetapi dia tidak sadar bahwa dia bersalah. Ada yang berdosa, dia tidak sadar bahwa dia berdosa. Mm-hmm. Ada orang bodoh, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh gitu. Bahkan ada yang merasa dirinya berada di atas yang benar, padahal dia di atas jalan yang sesat. Nah, mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semua daripada yang demikian itu. Mm-hmm. Jadi, rekan-rekan dimanapun Anda berada, betul bahwa manusia itu oleh Allah diberikan tiga faktor yang penting. Pertama adalah jasad. Jasad itu adalah fisik, kata orang. Yaitu, ya badan kita itu sendiri, kemudian juga adalah apa yang ada di sekeliling kita yang berupa fisik. Kemudian yang kedua ada namanya ruh. Ada namanya ruh. Ruh itu adalah termasuk di dalamnya adalah hati, ya. Kemudian ada namanya akal, akal, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa satu atau dua atau tiga-tiganya dari perkara-perkara ini tidak sesuai dengan yang semestinya, dia sebenarnya kena musibah gitu. Dia kena musibah. Dan apabila dia misalnya kecopetan, maka musibah. Kalau dia sakit, maka musibah. Ketika dia misalnya kena gempa, maka musibah. Itu adalah fisik. Kita lihat misalnya adalah apabila orang itu diuji oleh Allah dengan bodoh, menjadi orang bodoh, ya, IQ-nya di bawah standar, itu adalah termasuk musibah. Nah, ada yang hal yang terpenting tadi. Apabila orang itu tidak tahu jalan yang lurus, apabila orang itu tidak tahu sunnah Rasul, apabila orang itu adalah selalu betah di atas kesesatan, orang itu adalah kena musibah sebenarnya. Nah, musibah apapun di dunia ini adalah tidak ada bandingnya jika dia adalah termasuk orang yang sesat dari jalan Allah SWT. Karena orang yang sesat dari jalan Allah itu adalah seperti yang Allah berfirmankan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Jadi rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa siapa yang menolak terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang hampa. Ini musibah. Jika orang itu adalah mungkin pintar, mungkin kaya, tetapi dia adalah hampa, tidak punya barokah dari Allah SWT, dia jauh daripada hidayah Allah, dia tidak menjalankan syariat Islam, tidak mengakui kebenaran Islam, dia musibah sebenarnya, musibah yang paling besar. Dan lebih besar dari itu adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan itu adalah di hari akhir. Jadi benar, dan kita harus waspada, dan kita harus selalu ingat bahwa musibah itu jangan dikira berkenaan masalah fisik kita, alam di sekitar kita, tetapi ada banyak musibah, antara lain adalah apabila cara berpikir, cara mempunyai satu inspirasi tidak sesuai dengan syariat, itu musibah. Dan orang apabila kufur kepada Allah, mengingkari syariat Allah, itu juga adalah musibah. Dan itu menunjukkan tentang matinya hati. Dan hati, bisa hati itu sehat, bisa hati itu sakit, dan bisa hati itu mati. Nah yang paling parah apabila si hati itu adalah mati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang hatinya hidup. Karena orang yang hatinya hidup itu adalah tentu akan selalu peka ya di dalam menerima kebenaran. Tetapi orang yang hatinya mati ya seperti yang Allah firmankan bahwa la ta'mal absar walakin ta'mal latifis sudur, bahwa yang mati, yang buta itu bukan buta matanya, tetapi buta yang ada di dalam dadanya. Itu yang pertama. Kedua adalah masalah syukur. Syukur dan husnuzon apa bedanya? Syukur itu adalah sesuatu, husnuzon juga sesuatu yang berbeda. Dua-duanya adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Dan bisa jadi sebab akibat, karena orang itu berhusnuzon pada Allah, maka dia bersyukur pada Allah SWT. Dan ini adalah yang harus kita selalu sadari. Jangan sampai kita kemudian bersuuzon kepada Allah SWT. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa la yamutan ahadun minkum illa wahwa yuhsinu adzan billah. Tidak boleh ada orang yang mati kecuali dia itu berada dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah yang lain. Bersyukur adalah ibadah yang lain. Tetapi karena dia selalu husnuzan pada Allah, bisa jadi akibatnya adalah bersyukur. Selalu berbuat berbaik sangka pada Allah bahwa ini adalah terbaik dari Allah, ini yang terbaik bagi Allah untuk kita, maka dia selalu bersyukur. Nah, oleh karena itu bersyukur adalah berterima kasih kalau bahasa kita, kalau husnuzon itu adalah berbaik sangka. Jadi ini bisa menjadi sebab akibat dan dua perkara yang berbeda, dan dua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga tentang masalah kriteria baik ya. Bahwa orang yang baik dari laki-laki mesti mendapatkan yang baik dari perempuan. Perempuan yang baik mendapatkan perempuan laki-laki yang baik. Al-khabisat, al-khabisin, il-khabisat, at-tayibin, lit-tayibat, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah kaidahnya. Semestinya begitu, gitu. Semestinya begitu. Kalau misalnya terjadi sebaliknya, maka itu juga adalah merupakan musibah. Misalnya adalah Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Dianya solehah, suaminya kafir. Itu musibah. Atau misalnya Nabi Nuh, suaminya adalah soleh, istrinya dan anaknya kafir, itu musibah. Jadi bukan berarti bahwa seperti itu adalah harus selalu ada demikian, tetapi semestinya ketika hendak melangkah dan seterusnya adalah berada dalam kriteria itu. Yang baik mestinya milih yang baik, yang jelek tentu dia akan milih yang jelek, karena tidak akan sejoli, tidak akan sejodoh, tidak akan kufu. Dan karena itu, maka itu adalah yang harus kita pahami, dan kita harus termasuk waspadai agar kita selalu berada dalam posisi yang baik dan tidak dalam posisi yang jelek. Demikian. Baik, berikutnya kembali di SMS di 0815 11 1177, ada pertanyaan dari Pak Arif di Jakarta Selatan. Apakah memang benar memasang kawat gigi misalnya untuk merapikan gigi yang tumbuh berantakan termasuk dalam tidak mensyukuri nikmat yang ada, Zat. Ya, intinya adalah itu namanya menghias ya, tazhin. Kalau yang disebut merubah penciptaan ciptaan Allah itu adalah namanya ciptaan. Ciptaan itu dari ada jadi tidak ada. Dalam bahasa Arab itu namanya khalq. Ya. Beda dengan al-ja'lu. Al-ja'lu itu adalah menjadikan. Menjadikan itu biasanya adalah merubah. Merubah dari wujud yang satu kepada wujud yang lain. Nah, kalau itu adalah yang dimaksud merubah ciptaan Allah, maka itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau merubah dan itu atas dasar kepentingan atau maslahat, misalnya bahwa dia luka, dia sakit, dia menderita, maka itu adalah termasuk insya Allah Ta'ala yang dibolehkan. Termasuk gigi, merapikan gigi, kalau dia adalah termasuk menteraturkan gitu, mengatur supaya rapi, kemudian supaya termasuk indah dan tidak di dalamnya mengandung misalnya memotong ataupun segala yang seperti itu, maka insya Allah Ta'ala termasuk dibolehkan. Jadi harus dibedakan antara merubah dan mencipta gitu. Nah, merubah ciptaan Allah adalah seperti tadi, tidak boleh. Oke, berikutnya ada hamba Allah di Pekayon sambil kita menunggu partisipasi via telepon. Selain sebagai ujian, juga sebagai peringatan kepada umat Islam bahwa maut itu tidak ada yang tahu kapan waktunya, di mana, dalam keadaan apa. Maka hendaknya kembalilah kepada syariat Islam secara kafasat. Jadi tuntutlah ilmu karena mencari ilmu hukumnya wajib. Ini tanggapan dari hamba Allah di Pekayon, silakan ditanggapi juga. Tanggapan saya positif, itu seperti itu adalah semestinya ya, bahwa rumusnya begitu, apabila syariat Allah tegak, maka yang terjadi seperti yang pernah terjadi di awal umat ini. Mereka hidupnya lebih baik, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberkahi oleh Allah, mereka bahkan diberikan kejayaan, mereka dijauhkan daripada musibah. Nah, ketika mereka jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi hina, mereka mendapat musibah bertubi-tubi dan seterusnya. Oleh karena itu harus disadari betul bahwa pentingnya syariat Islam itu adalah bukan dan tidak boleh difahami semata-mata dan sekedar merupakan kewajiban. Tetapi sesungguhnya, wahai kaum muslimin, wahai rekan dakta dimanapun Anda berada, hendaknya camkan baik-baik bahwa melaksanakan, mempraktekkan, mewujudkan, melahirkan syariat Allah SWT itu adalah kebutuhan manusia. Jika manusia jauh dari syariat Allah, pasti binasa. Pasti yang ada adalah bencana. Bukankah Allah SWT berfirman, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, bahwa jika penghuni suatu bumi itu, ada suatu desa, suatu kampung itu beriman, bertakwa pada Allah, kami akan bukakan barokah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Menunjukkan bahwa jika manusia itu bertakwa pada Allah, sesuai dengan syariat Allah, hukum Allah, aturan Allah, mereka adalah akan Allah berikan. Jangankan yang sudah punya, yang belum pun Allah akan berikan, Allah akan tambahkan. Jangan takut, teori materialistis dalam Islam tidak berlaku. Baik. Demikian. Iya, di line telepon juga sudah menunggu ada rekan Mutiara. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu ya. Oke. Tinggal di mana, Bu Mutiara? Iya, saya mau menanyakan pada Ustaz. Maaf, Bu, tinggal di mana, Bu? Maaf. Dari Cibitung. Cibitung, silakan. Ini berkaitan dengan masalah syukur itu ya. Ibu saya gitu, lisannya itu selalu mengatakan bersyukur gitu. Iya. Tapi kemudian kalau dia menginginkan sesuatu begitu, nggak lihat kemampuan diri gitu, misalnya menginginkan sesuatu yang berbentuk materi gitu, nggak melihat potensi diri materi kita itu sampai mana gitu, akhirnya kan anak-anak gitu, akhirnya anak-anak menjadi repot gitu. Ini bukan sekali dua kali tapi sering berkali-kali dari dulu gitu Ustaz. Yang terjadi akhirnya menimbulkan masalah baru gitu, karena yang dia inginkan tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Menimbulkan masalah baru. Sebagai anak kita pengen membantu, tapi melihat karena seringnya ibu kami begitu, jadi kadang-kadang kita juga berpikir udahlah biar jadi pelajaran beliau gitu. Tapi kadang-kadang sebagai anak juga kita lihatnya kok kasihan, kayaknya dia terbebani, padahal dari segi ibadah sangat bagus sekali ibadahnya itu. Yeah. Ibadahnya sangat bagus, sholat malamnya nggak pernah tinggal, puasa juga puasa Daud beliau jalani gitu. Tapi sebagai istri kayaknya dia juga sama bapak saya kayaknya yang saya lihat dari kecil itu nggak pernah menghargai bapak saya gitu. Nggak pernah menghargai bapak saya. Baik. Mungkin maaf Ustaz, saya melenceng dari ini. Satu saat saya sampai menyarankan karena ibu saya menulis sama bapak saya yang baik. Menurut saya nggak pantas akhirnya saya menyarankan bapak saya untuk tinggal di rumah saya karena adik-adik saya pun enggak. Baik, Ibu Mutiara, kami sudah bisa menangkap intisarinya, Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi karena terbatas sekali waktu yang dimiliki. Silakan Ustadz ditanggapi. Bersyukur lisannya. Alhamdulillah wa syukrulillah misalnya dan seterusnya. Tetapi dalam implementasinya adalah banyak menuntut, banyak meminta, banyak merasa kurang misalnya, atau kurang qanaah. Maka yang harus kita sadari pertama adalah berarti dia manusia gitu kan. Artinya namanya manusia itu walaupun di satu sholatnya rajin gitu kan, saumnya rajin, lisannya selalu berzikir, selalu bersyukur, tetapi kelakuannya masih kurang. Itulah manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Mesti saja kalau di absen, kalau di checklist dari 50 perkara mesti ada yang ghaib, yang tidak ada. Nah, itulah manusia. Nah, setelah kita sadar bahwa itu adalah manusia, berikutnya adalah tinggal kewajiban kita meluruskan, memberingatkan ya, kemudian menyelamatkan. Nah, apalagi itu adalah ibu ya. Oleh karena itu mungkin dan ibunya nampaknya tadi dari cerita itu adalah termasuk ahli ibadah ya, saum, sholat dan seterusnya itu. Oleh karena itu menurut saya adalah harus hati-hati, dia harus diluruskan, dia harus diingatkan, dia harus diberikan pengertian-pengertian, tetapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan contoh yang baik, sehingga akan juga mendapat pelajaran daripada sikap-sikap tersebut. Tapi kalau didikte, dimarahi, ataupun mungkin dijauhi, malah mungkin menjadi perkara yang sebaliknya. Oleh karena itu, saya sarankan ibu dibelikan buku, dibawa ngaji ke pengajian, kemudian didatangkan ustadz ke rumah untuk sedikit memberikan pencerahan, misalnya seperti itu. Atau kemudian terus terang aja bahwa ibu, kami bukan tidak ingin memenuhi apa yang ibu inginkan, apa yang ibu minta, namun kemampuan kami terbatas gitu. Kami ingin berbakti pada orang tua, tetapi Allah juga tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu mungkin hari ini belum bisa, berdoalah mudah-mudahan besok bisa. Jadi dengan hati yang lembut, dengan sikap yang santun, insya Allah ibu mudah-mudahan terketuk hatinya dan menjadi lurus sesuai dengan yang semestinya. Tetapi sikap tidak qanaah tadi itu adalah tidak baik, dan itu yang harus dijadikan objek perbaikan dari Ibu Mutiara itu sendiri. Mudah-mudahan dua-duanya mendapat solusi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ingin langsung disampaikan Ustaz kesimpulannya, silakan Ustaz. Ya. Sebagai kalimat terakhir ataupun kesimpulan ya daripada kajian kita malam hari ini, rekan dakta dimanapun Anda berada, saya mengingatkan saya sendiri dan setiap kita, rekan dakta, kaum muslimin, siapa sih yang mendengar suara ini, adalah bahwa ingat bahwa di awal daripada pertemuan kita malam hari ini adalah saya ingatkan bahwa ada dua yang tidak boleh kita lupa, yaitu bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan lebih, ketika mendapatkan untung, ketika mendapatkan selamat, ketika mendapatkan apa yang kita targetkan, yang kita cita-citakan. Jangan lupa, semua itulah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersyukur tidak rugi kita. Karena dengan bersyukur pada Allah, Allah akan tambah. Walana jaziyas syakirin, kata Allah, sungguh kami akan balas mereka orang-orang yang bersyukur itu. Nah, oleh karena itu, justru Kembali saya katakan bahwa bersyukur pada Allah adalah kebutuhan kita, bukan Allah butuh terima kasih kita, karena Allah tidak butuh terima kasih dari kita sekalian. Kalau manusia seluruh permukaan bumi ini adalah kafir misalnya, na'udzubillah, Allah tidak akan terkurangi kejayaannya dan kerajaannya. Demikian pula tentang yang kedua, yaitu sabar. Sabar adalah setengah daripada iman. Bagaimanapun, apapun yang kita rasakan, itu adalah yang Allah berikan terbaik untuk kita, dan itu adalah Allah akan ujikan kita. Kita harus bersabar, kita harus berhusnuzan pada Allah, kita harus mencari jalan keluar, dan kita tentu bersama-sama bagaimana caranya meluruskan iman. Oleh karena itu, syukur dan iman adalah sendi yang tidak boleh dilupa oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu terima kasih rekan atas segala partisipasi dan kebersamaan Anda di malam hari ini. Senang sekali, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, berguna bagi diri kita yang sedang mendengarkan. Bersama rekan Firman Hakim, kemudian juga saya Yudi Darmawan dan juga Ustadz Ahmad Rofi'i, pimpinan pesantren Al-Itisom Karawang, mengucapkan terima kasih banyak. Yang benar hanya datang dari kami bertugas, yang salah dari kami bertugas, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.